Shela Ikhfa. Good luck, Mas. Naik ke atas, jalan ikut sama Robin sini. Halo. Idola kamu siapa? Salah satunya sih Led Zeppelin. Juga di Indonesia. Oh ya? Enggak, saya asal nembak. Ya udah, berarti lumayan. Umurnya berapa? Baru 19. Baru 19? 19 tahun. Dengerin ini, yeah. Ini kayak Astri ya. Kok udah kelihatan dewasa gitu. Rahasianya apa? Gak tahu. Dengerin ini kayak Astri ya kayaknya ya, rahasianya. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Led Zeppelin. Wis. Oh, okay. Lagu yang apa? Whole Lotta Love. Lagu. Wow. Oke, okay, silakan. Boleh, I've been fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, what a whole lot of love. What a whole lot of love. What a whole lot of love. Misteri Cinta bisa gak, Misteri Cinta? Belum bisa. Oh. Katanya suka Niki Astri ya? Misteri Cinta Niki Astri. Iya. Tapi gak terlalu, apa, liriknya tuh. Gak apa. Agak, ya. Dikasih, Cak. Kasih, Cak. Pakai apa kok aneh baunya? Aku bedak, kita mau wangi. Aku yang minyak wangi. Wanginya kok aneh gitu. Penampilan yang memukau Shela membuat juri speechless dan langsung memberikan 4 yes. Congrats ya. Alhamdulillah gue berhasil lolos. Yeay. Momen ini.